Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqala hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para hadirin barakallahu fikum, masih membahas bab maja'a fi sihr, bab yang telah datang tentang permasalahan sihir. Dan kita telah sampai pada hadis tentang 7 macam dari dosa-dosa besar. Dan hadis tersebut, kita ulang kembali hadis terkait dengan bab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mahunna, apakah 7 itu? Apakah 7 perkara yang membinasakan itu? Qala, Nabi menjawab, yang pertama, asyirku billah, perkara yang membinasakan ialah kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Dirutkan yang pertama sesuai dengan jenis bahayanya. Bahaya yang terbesar yang membinasakan kita, yang pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, as-sihru. Yang kedua, yaitu sihir. Nah, ini babnya. Yang ketiga, qatlun nafas, alladhi harramallah illa bilhaq, membunuh jiwa. Jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh, jiwa manusia maksudnya, illa bil haq, kecuali dengan sebab yang benar. Sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat untuk dibunuh. Yang keempat, aklur riba, memakan harta riba. Dan telah terangkan kemarin, termasuk pengertian memakan, memanfaatkan. Memanfaatkan segala jenis dari hasil-hasil riba, termasuk hadiahnya. Maka itu haram. Termasuk yang sesudahnya itu aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Dan yang berikutnya, at-tawalli yauma ashaf, lari di saat berkecamuknya peperangan antara kaum muslimin dengan musyrikin. Ya. Dan yang terakhir, qadful muhsanat, menuduh wanita-wanita yang muhsanat. Muhsanat, wanita yang terjaga agamanya. Al-ghafilat, wanita-wanita yang tidak mungkin tertuduh untuk dia itu kemungkinan besar berzina, karena dia ghafil. Ghafil, orang yang melalaikan, tidak terpikir untuk berzina. Wanita yang mulia tidak ada pikiran untuk berzina. Ghafilat. Al-mu'minat, wanita-wanita yang mu'minah. Ya. Itu hadis terakhir. Terakhir ya ini, sampai pada ucapan beliau, dosa besar, at-tawalli yauma as-sahaf. Lari, mundur, berpaling, di saat berkecamuknya perang. Ya. Karena perang itu berlangsung sampai hari kiamat. Antara kaum muslimin dan musyrikin. Sehingga ketika kaum muslimin Allah takdirkan menghadapi musuh-musuhnya, dan ketika sedang berkecamuk perang antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, maka tidak boleh kita lari. Lari takut mati. Lari karena takut mati. Tidak boleh. Siapa saja yang lari di saat berkecamuknya perang antara kaum muslimin dengan musyrikin, dia lari ingin menyelamatkan diri, maka kalau demikian dia lari dari peperangan tanpa ada sebab, nanti akan disebutkan sebabnya, ini termasuk dosa besar. Nah, kita sebutkan ayatnya kemarin. Di antara sebab seorang itu kenapa dia berbuat dosa besar, disebutkanlah tiga sebab kata Syekh. Karena lari dari peperangan berarti menguatkan musuh. Yeah. Menguatkan musuh. Lari dari perang berarti memecah hati kaum muslimin menjadi melemah. Karena temannya lari, dia bertahan, melemahkan hati. Nah, maka yang demikian ini barakallahu fikum disebutkan dalam Al-Quran larangannya, surat Al-Anfal ayat ke-16, ayat 15-16. Ya ayyuhalladzina amanu idza lakitumul ladzina kafaru sahfan falatuwalluhumul adbar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum alladzina kafaru, apabila kalian bertemu, kalau Allah takdirkan kalian bertemu dengan orang-orang kafir yang memerangi kalian, ya, memerangi kalian, berarti tidak semua orang kafir diperangi, dia memerangi kalian dan kalian ketemu, bagaimana langkah kita? Kata Allah, sahfang, dalam keadaan berkecamuk perang, fala tuwallu humul adbar, janganlah kalian itu berpaling, mundur menghadapi mereka. Ya, jangan. Lalu Allah ancam, bagi siapa yang mundur lari, wa may yuwallihim yauma idzin tuburah, siapa saja yang dia itu mundur, lari pada saat itu, illa mutaharrifan, kecuali orang yang mutaharrif, dia ingin membuat siasat, mundur tapi untuk menyerang, mutaharrif, membuat siasat tempur, boleh. Atau yang kedua, au mutahayyiza, au mutahayyizan ila fi'atin. Atau sebab yang kedua, boleh mundur kalau dia ingin mutahayyiz. Mutahayyiz, mundur dalam rangka bergabung dengan pasukan yang lain. Kita pasukannya sedikit, di sana ada pasukan yang banyak, kita gabung untuk tetap menghadapi musuh. Boleh. Itu dua sebab yang dibolehkan dalam Al-Quran. Nah, siapa yang mundur lari bukan karena sebab itu, berarti ini, faqad ba'a bi ghadabin minallah. Sungguh dia telah mendapatkan ghadab, murka dari sisi Allah. Dia mendapatkan murka dari sisi Allah di dunia, dan wa ma'wahu jahannam. Kalau dia melari mundur, qadarullah mati juga. Karena yang namanya mati, dia harus di medan perang. Ya. Tapi biasanya orang kalau ketemu perang, wah, nanti saya mati. Tidak. Belum tentu. Maka kalaupun kamu lari mundur, meninggalkan tempat tersebut, qadarullah mati. Ingat ancaman Allah, fa ma'wahu jahannam, justru dibalikkan ke jahannam, wa bi'sal masir, sejelek-jelek tempat kembali. Ya. Demikian dalam surat Al-Anfal ayat 16. Jadi ada dua sebab. Dia mundur mengatur politik perang. Dia mundur untuk bergabung dengan pasukan yang lain. Itu boleh. Iya. Qala wallahu subhanahu wa ta'ala istasna halain. Dalam ayat ini para hadirin, Allah Ta'ala kecualikan orang yang mundur dari peperangan dalam dua keadaan. Al-ula, yang pertama. Ayakuna mutaharifan lil qital. Yang pertama, jika dia mundur, mutaharif, mengatur siasat perang. Ay mutahayyi, persiapan untuk bisa menghadapi musuh. Persiapan politik, perang. Politik perang, siasat perang. Kaman yansarifu, seperti contohnya apa? Seperti orang yang dia mundur. Liusliha min sya'nihi ayuhayi al-isasliha wa yu'idduha. Seperti dia mundur untuk memperbaiki keadaannya. Ya. Atau yuhayi asliha, mempersiapkan senjatanya. Au yu'idduha, atau persiapan-persiapan yang untuk perang. Mundur, persiapan. Ini boleh. Ya. Ini dibolehkan. Wa minhu, termasuk al-inhiraf ila makanin akhar. Termasuk boleh mundur mengatur siasat perang, dia mundur ke tempat yang lain. Ya tiladu min jihadih. Di saat musuh datang dari arahnya, badala yu'addu mutawalian, innama yu'addu mutahayyi'a. Ini bukan mundur. Tidak dianggap mundur, tapi dianggap siasat. Siasat perang. Ya. Jadi ini boleh. Jadi seperti kisahnya Khalid bin Walid. Ketika menghadapi perang melawan orang Roma. Maka saat itu Khalid bin Walid, ketika Ja'far terbunuh dan tiga pas panglima besar yang ditunjuk oleh beliau SAW gugur perang Mu'tah, maka Khalid bin Walid saat itu tampil sebagai panglimanya. Maka dia atur pasukannya. Pasukannya sedikit menghadapi yang banyak. Diatur sayap kanan ketika sedang bertempur, dia mundur untuk mengambil posisi sayap kiri. Sayap kiri beralih ke sayap kanan. Ya. Sebagian lagi ditaruh di belakang. Sambil mengibas-ngibaskan bendera dengan barisan yang panjang. Dan sambil pasir-pasir diangkat. Ya. Sehingga apa, musuh melihat, oh, pasukannya banyak sekali. Dikira yang di sana dan ke sana itu dilihat orang baru. Tambahan pasukan. Ditambah lagi di belakang pasir naik ke langit. Wah, pasukan datang lagi itu. Ini siasat perang. Dan ini siasat yang dilakukan Khalid bin Walid. Sehingga mengacaukan hati musuh semakin lemah. Sehingga terkalahkanlah mereka. Dan ini barakallahu fikum, siasat dalam peperangan yang dilakukan oleh mereka. Hal seperti ini boleh. Kondisi yang kedua, mutahayyiz ila fi'atin. Kondisi yang kedua, bergabung. Kemana dia bergabung? Ila fi'atin, ke kelompok. pasukan yang lain. Seperti contohnya, idza hasarat sariyatun lil muslimin yumkin ayaqdi 'alaiha al'adu, seperti di saat musuh mengepung pasukan muslimin yang sedikit. Sariyah itu pasukan satu peleton, namanya sariyah, sedikit. Maka ketika pasukan yang sedikit tersebut dikepung musuh, ya, dan yumkin ayak dial adu, bisa saja musuh menghabisi pasukan kecil ini. Ya. Nah, fansarafa minha ulai liyang qadaha, maka dia bergabung, meninggalkan pasukan, bergabung kepada pasukan yang lain. Untuk apa? Liyaqdiyaha, liyanqadhaha, untuk bisa selamat darinya. Fahadala ba's, cara seperti ini tidak mengapa. Kita pasukannya satu peleton, ya, menghadapi musuh yang sangat banyak, dan di sebelah sana pasukan lebih banyak. Kita atur, mundur, tapi gabung ke sana. Yang seperti ini kata Syekh, la ba's, mengapa? Boleh. Kenapa? Lidu'a'id darurah lahu, karena adanya darurah, perkara yang harus dilakukan. Ya. Bisartin, tapi dengan syarat, alla yakuna alal jaisi dararun. Tapi dengan syarat, bagi pasukan kaum muslimin, tidak ada bahaya. Wa in kana alal jaisi darar, tapi kalau bagi pasukan tersebut, justru menimbulkan bahaya yang lebih besar. Wa dhahaba ta'ifatun kabirah ila hadhihi sariyah, dan pergi satu kelompok yang besar ke kelompok ini, sariyah ini, satu peloton ini. Bihaizu tuhinu quwatal jais wa tukassiru amamal adu. Sebagian mundur, tetapi justru akan melemahkan quwatal jais, kekuatan pasukan. Wa taksiruhu amamal adu, dan bisa memecah hati. Hati jadi pecah, kacau, ya. Tidak konsentrasi di hadapan musuh-musuhnya. Fa innahu la yajuz. Kalau begitu tidak boleh. Jadi diperhitungkan. Kita mundur membawa resiko yang lebih besar tidak bagi pasukan ini. Kalau justru kita mundur jadi melemah pasukan ini, jangan. Bertahan di situ. Li'anna darara huna mutahaqqaq. Karena bahaya terbentuk, adanya bahaya benar-benar terjadi di situ. Wa in qadu sariyah ghairu mutahaqqaq. Adapun menyelamatkan sariyah, pasukan yang kecil tadi, belum tentu terwujud. Belum tentu kita mundur selamat. Fala yajuzu, maka ini tidak boleh. Li'anal maqsuda idharu dinillah. Karena maksud dari itu ialah menampakkan agama Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau sampai justru itu menjadi sebab terkalahkannya pasukan kita, wa bihadza idlalun lidinillah, justru menjadi rendah, kalah agama Allah. Illa idza kanal kufar aktsara mislai almuslimin, kecuali kalau jumlah pasukan kafirin mislai, dua kali lipatnya orang Islam, ya. Dua kali lipatnya, ya. Iya, dua kali lipatnya. Fayajuzul firar hina idin. Nah, kalau kondisi seperti itu, boleh. Dia mundur, bergabung dengan pasukan yang lain. Ya. Dalilnya mana? Dalilnya, Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, ayat 60. Al-ana khaffafallahu ankum wa'alima anna fikum da'fa. فَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُ مِئَتَيْنِ. Sekarang, ini namanya ayat memansuh. Sekarang Allah mansuh, Allah hapus. Apa yang dihapus? خَفَّفَ اللَّهُ, Allah berikan keringanan. Apa keringanan yang Allah berikan kepada kalian, wahai kaum muslimin? Wa'alima anna fikum dha'fa, Allah tahu pada diri kalian ada kelemahan. Ayyakum minkum mi'atun sabirah, keringanan tersebut ialah jika kalian berjumlah 100 orang. yaghlibu mi'atain, itu bisa mengalahkan 200 pasukan kafirin. Wa iyyakum minkum alfu yaghlibu alfain, jika kalian berjumlah 1000 bisa mengalahkan 2000 kaum kafirin. Ya, itu adalah keringanan dari sisi Allah. Jadi barakallahu fikum, orang mukmin yang sabar itu bisa mengalahkan 1 lawan 2. Ya, seharusnya demikian, diringankan oleh Allah. Nah, kalau seandainya jumlahnya 2 kali lipatnya, kita bisa mengalahkan 1 lawan 2. Jumlahnya 2 kali lipatnya, 1 lawan 10. Wah, 1 banding 10. Repot apa tidak? Allah beri keringanan kamu. Ya, kalau memang 2 kali lipatnya. Dan kaum muslimin, walaupun peperangan yang dilakukan oleh para sahabat selalu jumlahnya lebih sedikit. Perang Badar 300 personil, 313 kurang lebih melawan 1000. Ya? Ini bisa mengalahkan. Demikian pula ketika perang Uhud, kaum muslimin berjumlah 1000 berangkat ke Uhud. Di tengah jalan 2/3-nya pulang. Siapa yang pulang? Munafikin. Tinggal berapa berarti? Tinggal 750 pasukan. Melawan berapa? 3000. Dan selalu demikian. Ketika perang Ahzab, 10.000 pasukan gabungan dari bangsa-bangsa Arab, kaum muslimin berjumlah kurang lebih 4.000. Iya. Demikianlah kondisi jumlah kaum muslimin selalu sedikit. Tetapi Allah selalu menangkan. Bahkan kalau kita lihat sejarah bagaimana Amr ibn al-As memimpin pasukan saat perang Qadisiyah, 120.000 pasukan Roma, ya, dan kaum muslimin berjumlah kurang lebih 3.000. Berarti satu lawan berapa ini? 120.000 lawan 3.000. Berapa ini lawannya? 1 banding berapa? 3/4. 120 lawan 30. 30.000. Itu saat perang Qadisiyah. Dan menang. Dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Pada saat perang Yarmuk. Iya. Kaum kafirin berjumlah 200.000. 200.000. Pasukan yang sangat besar. Dan waktu itu kaum muslimin cuma berjumlah 30.000. Masya Allah. Tetapi dengan pertolongan Allah, terbunuhlah saat perang Yarmuk banyak dari kalangan kafirin. Jadi selalu sedikit, tapi Allah menangkan jumlah kaum muslimin. Bisa dibilang pasukan sangat banyak ketika perang Hunain. Nah itu. Perang Hunain jumlahnya sangat banyak. Belum pernah kata para sahabat, kita perang sebanyak ini pasukannya. Tapi ternyata Allah katakan, wa yauma Hunain idza a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Dan saat perang Hunain, kalian itu merasa kagum dengan jumlah yang sangat banyak. Ternyata kalian kagum dengan jumlah banyak, dikira bisa menang. Ternyata apa? Allah katakan, "Falam tughni ankum syai'a." Ternyata jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat, tidak berguna bagi kalian. Begitu berkecamuk perang, mereka lari. Kocar-kacir. Maka Nabi naik ke atas bukit. Wahai orang yang ikut perang Badar, ya wahai orang yang ikut Bai'atul Ridwan, tidak lari kecuali sedikit, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sedikit. Sisa-sisa pasukan kaum muslimin yang ikut perang Badar, ikut Bai'atul Ridwan dipanggil, dan dengan pasukan ini memukul mundur pasukan. Lihat, ini pelajaran penting. Seringkali umat Islam itu tertipu. Kalau banyak pasti apa? Menang apa kalah? Dikira matematiknya kalau banyak pasti menang. Buktinya kalah. Ya. Maka jangan sampai kita tergiur dengan sekedar banyaknya orang. Kalau banyaknya orang, tetapi di tengah-tengah mereka masih banyak kesyirikan, kebid'ahan, ini yang membuat lemah. Iya. Bukankah ketika perang Hunain, orang-orang yang baru masuk Islam itu melihat ada orang musyrik menggantung pedang di pohon Datu Anwat. Masih ingat kisah? Ternyata mereka orang-orang yang baru masuk Islam belum banyak mengenal prinsip-prinsip Islam, sehingga punya pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam langsung tegur. Itu ucapannya kaumnya Nabi Musa, ija'alana alihan, alihatan kamalahum aliha. Jadikan untuk kami Tuhan sesembahan sebagaimana orang musyrik punya sesembahan. Maka kita harus sadar, belajar agama, mengkaji ilmu agama. Jangan ukurannya, oh yang datang banyak, berarti benar. Belum tentu. Oh yang datang sedikit, belum tentu juga. Lalu yang benar yang mana? Yang benar ialah yang di atas manhaj salaf. Yang di atas bimbingan Rasul SAW dan para sahabat, itu yang benar. Yang datang banyak, ya alhamdulillah. Yang datang sedikit, ya begitulah dakwah. Jangan tertipu dengan sekedar mengukur banyaknya orang. Sekali lagi, ahlus sunnah selalu sedikit. Kata Hasan al-Basri, ahlus sunnah aqallun nas fima madha wa fima baqau. Ahlus sunnah itu sedikit di zaman dulu dan sekarang. Jadi kalau dipilah-pilah lagi keislaman kita, kita akan mengetahui betapa terasingnya orang yang berpegang di atas sunnah. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ini pelajaran penting. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi bisa dimenangkan karena pertolongan Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, nah kalau kondisinya dua kali lipatnya, wa au kana indahum, atau sebab yang kedua, boleh. Sebab yang kedua, au kana indahu iddah la yumkinu lil muslimin, atau dia punya perbekalan perang untuk menghadapi kaum musyrikin dan tidak memungkinkan bagi kaum muslimin muqawamatiha. Perbekalannya tidak memungkinkan untuk mengimbanginya. Seperti apa? Qatairat. Seperti pesawat tempur. Kita punyanya senjata rakitan. Musuh pakai apa? Pesawat tempur tanpa orang. Wah, jadi pesawat itu lari sendiri. Tanpa ada pilotnya. Wah. Jadi kita perang melawan apa ini? Nah, sudah senjatanya kita rakitan, pesawat tempurnya terbang sendiri. Wah, karena dikendalikan pakai komputer oleh kaum kafirin. Masya Allah. Tidak imbang ini. Tidak, benar-benar tidak imbang. Idalam yakun indal muslimin. Apalagi kalau tidak ada bagi kaum muslimin. Minas sawarih. Mayat fa'uha. Apa namanya? Alat untuk penangkal yang bisa melawan pesawat tempur ini. Apa biasa namanya itu? Dunia perang itu. Jadi pesawat itu biar bisa dilawan dengan alat tersebut. Adanya cuma senjata rakitan. Fa'idha alima anna somud. Apalagi kalau dia tahu as-somud tetap bertahan di situ. Yastalzimul halak wal qadha' alal muslimin. Menjadikan, mengharuskan adanya kebinasaan. Dan al-qadha' akan menghabiskan pasukan kaum muslimin. Kita tembak pakai senjata, apa namanya, rakitan, senjatanya melengseng. Jadi seharusnya ke kanan malah ke kiri terbangnya, pelurunya. Karena rakitan. Jarak 100 meter sudah ngeleup pelurunya. Tidak kena dia. Nah kalau kemungkinan besar, wah kita bisa kena semuanya ini. Maka ini dipertimbangkan. Fala yajuzu lahum ayyabqu. Maka kalau kondisi seperti ini, kata Syekh, tidak boleh bertahan di situ. Kenapa tidak boleh bertahan di situ? Li'anna muqtada dzalik annahum yahzu yugharrirun bi anfusihim. Karena kondisi seperti itu mengharuskan, bisa menjadi sebab menjadi kerugian bagi jiwa-jiwa pasukan kaum muslimin. Nah, inilah fi hatainil ayatain tahsisus sunnah bil kitab. Nah, di dalam ayat ini, surat apa tadi? Di dalam surat Al-Anfal ayat 16 tadi, itu disebut dalam pelajaran takhsis as-sunnah bil kitab. Artinya apa? Pengkhususan hukum dari as-sunnah dengan kitab. Maksudnya apa? Kalau dalam hadis, dalam sunnah mengatakan lari dari perang dosa besar. Ini secara umum. Segala bentuk lari dari perang, dosa besar. Dikhususkan dengan ayat. Jadi, hadis dikhususkan dengan ayat. Dalam ilmu usul fiqh, takhsisul sunnah bil kitab. Jadi, hadis dikhususkan dengan ayat. Maksudnya apa? Maksudnya tadi, kalau dalam hadis yang kita baca, hadis yang sudah lewat, lari dari perang, dosa besar. Dikecualikan, namanya takhsis. Pengecualian, pengkhususan kondisi tertentu. Apa pengkhususannya? Yang pertama, mundur untuk mengatur perang. Kondisi yang kedua, kondisi untuk mundur dalam rangka bergabung. Ini namanya takhsis as-sunnah bil kitab. Wa huwa qalil. Namun dalam hal ini jumlahnya sedikit. Jumlahnya sedikit. Nah, saya akan beri contoh yang lain. Wa minat takhsis, dan di antara pengkhususan hukum as-sunnah bil kitab, antara sunnah dengan kitabullah, anna minasyurut allati bainan nabi sallallahu alaihi wasallam wal musyrikin fil Hudaybiyah. Yaitu diantaranya ialah syarat-syarat yang dilakukan antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum musyrikin di saat perang Hudaybiyah. Hudaybiyah itu di saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin umroh pada tahun ke-6 Hijriyah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berharap ingin bisa umroh. Karena tidak bisa umroh, dihalang-halangi oleh orang kafir. Maka pada tahun ke-6 Hijriah, beliau berangkat dengan membawa 1400 sahabat. Sambil menggiring binatang hadiyunya, karena mau umroh. Maka ketika sampai di sebuah tempat, orang musyrikin melihat, wah, Nabi dan rombongan mau masuk Mekah. Stop, tidak boleh. Nah, di stop. Khawatir ada anggapan orang kafir sudah kalah. Ya. Sehingga di stop, tidak boleh. Akhirnya Nabi SAW melakukan sulhul Hudaybiyah. Karena saat itu Nabi SAW mengutus Utsman bin Affan sebagai duta. Sampaikan kepada penduduk Mekah bahwa kita datang untuk umroh, bukan mau perang. Bukan mau perang, mau umroh. Kalau mau perang itu bawa senjata. Kita tidak bawa senjata. Bawanya kambing atau binatang yang akan disembelih. Kita mau umroh. Maka ketika sampai Utsman di tengah-tengah kaum musyrikin Mekah waktu itu, terdengar berita. Apa beritanya? Utsman dibunuh. Wah, Utsman diapakan? Dibunuh. Ah, bangkitlah para sahabat. Kita harus menebus darahnya Utsman. Kita harus bela Utsman. Terjadilah bai'ah yang disebut dengan mereka melakukan bai'at di bawah pohon. Ya, berbai'at memegang satu persatu tangannya untuk bersumpah setia membela Utsman bin Affan. Namun qadarullah, ternyata Utsman datang selamat. Tetapi kemudian barakallahu fikum, datanglah utusan orang kafir Quraisy untuk melakukan perdamaian. Diadakan apa? Perdamaian. Dan terjadilah empat butir perdamaian tersebut. Apa diantaranya? Yang pertama, kaum muslimin tidak boleh masuk ke Mekah tahun ini, tahun depan. Tahun depan boleh. Butir yang kedua, bahwa terjadi gencatan senjata, tidak perang antara orang kafir dengan para sahabat, dengan Nabi SAW selama 10 tahun. 10 tahun perai perangnya. Libur perangnya. 10 tahun. Tidak boleh perang gitu. Damai 10 tahun. Poin yang ketiga ini. Siapa yang datang dari kalangan kaum muslimin ke Mekah. Ke Mekah. Itu tidak boleh dikembalikan ke Mekah, ke Madinah. Tetapi siapa saja yang datang dari orang kafir Quraisy ke Madinah harus dikembalikan. Ini, kalau orang Mekah datang ke Madinah masuk Islam, kembalikan ke Mekah. Tetapi kalau ada orang Islam datang, kemudian mereka datang ke Mekah, tidak boleh dikembalikan ke tempat mereka. Ini benar-benar membuat sahabat itu jengkel. Sampai akhirnya apa? Bukti kejengkelannya. Ketika Nabi SAW sudah selesai membuat kesepakatan, Nabi SAW hendak tahalul. Tahalul, memotong rambut. Maka beliau keluar dari kemahnya. Dan memerintahkan kepada para sahabat untuk melakukan menyembelih. Maka diperintah 3 kali, tidak ada satu sahabat pun yang berdiri melakukannya. Masih menahan apa? Rasa, mana ini? Kok seperti ini kesepakatan? Butir-butirnya kok mendzalimi kita ini ya Rasulullah? Sampai Nabi memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya, kumu, fanhiru, wahluku. Kalian menyembelih binatang. Kalian tahalul, potong rambut kalian. Tidak ada satupun yang berdiri. Maka beliau pun masuk ke kemahnya. Istri beliau menghibur. Namanya Ummu Salamah. Nah, inilah wanita yang cerdik namanya. Saat suaminya sedang bingung menghadapi permasalahan-permasalahan yang besar, istrinya memberi solusi. Apa solusinya? Ummu Salamah mengatakan, ketika itu mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, atuhibu dzalik, apakah Anda ingin perintah Anda dilakukan oleh para sahabat? Ukhruj la takallam. Kamu keluar dari tenda, jangan bicara. Jangan bicara dengan siapapun, diam saja. Jangan satu kalimat pun keluar. Kemudian setelah itu, tanah harbadanuk. Kamu potong sembelihan nahrnya kamu. Kamu motong binatang. Watadu haliqaka, kamu panggil tukang cukurmu. Iya. Fakhoroja. Maka Nabi keluar dari tendanya, beliau ambil pedangnya, dia potong hewannya, dia panggil tukang cukurnya, dia cukur. Nah. Setelah melihat itu, para sahabat pun langsung memotong hewannya dan semuanya rame-rame apa? Tahalul. Mencukur rambut. Sampai kata perawi, faja'ala ba'duhum yahliku ba'dho. sebagian satu sama lain saling menyukur saudaranya. Hatta kada ba'duhum yaqtulu ba'dhon, sampai hampir-hampir sebagiannya kayak mau membunuh saudaranya. Saking apa namanya? Itu masih ikat tadi putir-putirnya. Ini hadis Bukhari. Nah, di antara poin sulhul Hudaybiyah, dia di situ, anna man ja'a minal musyrikin, siapa yang datang dari kalangan kaum musyrikin musliman ke tempatnya orang muslim di Madinah, yaruddu ilaihim, itu dikembalikan lagi ke tempatnya orang musyrik. Wa hadza syartun amun, ini kan syaratnya umum, siapa saja, laki-laki atau perempuan umum, laki perempuan umum, yasmul az-zakar wal unsa, mencakup jenis laki-laki dan perempuan. Fa anzalallah, Allah turunkan ayat pengecualian. Jadi dikecualikan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10. Ya ayyuhan nabiyyu idza ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian mukminat, wanita-wanita mukminah, lihat. Kalau yang datang wanita, lihat. Muhajiratin, dia berhijrah. Famtahinuhunna, ujilah mereka. Allahu a'lamu biimanihin, Allah Maha tahu keimanan mereka. Fa in 'alimtumuhunna mu'minat, kalau kalian sudah tahu dia wanita mukminah, fala tarji'uhunna ilal kuffar, kalau begitu jangan kamu biarkan kembali ke tempatnya orang kafir. Nah, lihat. Kalau di dalam butir-butir tadi kesepakatan Hudaybiyah, siapa saja yang datang namun dikecualikan oleh Allah. Kalau yang ternyata yang hijrah wanita mukminah dan sudah teruji imannya, jangan dikembalikan. Wanita itu lemah. Wanita itu apa? Lemah. Kalau dia dibiarkan bergabung kembali ke tempatnya orang musyrikin, jadi lemah. Iya. Maka ingatlah, wanita itu lemah. Lemah imannya, lemah ilmunya, lemah fisiknya. Maka jangan sampai wanita, barakallahu fikum, kemudian ingin melebihi kaum lelaki. Ingin sama sejajar dengan lelaki. Dia punya kekurangan. Maka Allah katakan, jangan biarkan dia kembali. Ini namanya takhsis, pengkhususan. Ya. Jadi tidak semua yang datang itu dikembalikan. Maka Nabi pun menyepakati. Akhirnya yang datang ke Madinah dibiarkan kembali. Ini sepakat Nabi. Tapi mereka berkumpul di sebuah tempat, bikin apa namanya perkampungan. Wah. Ketika orang kafir Quraisy hendak berdagang ke Syam, dihadang. Nah ini. Dihadang. Ketika mereka pulang dari Syam, dihadang. Malah jadi ganjelan bagi mereka. Benar, mereka tidak tinggal di Madinah, tapi di sebuah tempat yang justru mengganggu mereka sendiri. Lihat. Jadi kalau begitu, kembalinya manfaatnya kepada siapa? Kaum muslimin. Ini justru kekuatan kaum muslimin di luar kota Madinah. Itulah akibat yang baik bagi orang yang sabar. Dan Allah tolong para sahabat, walaupun butir-butir kesepakatan tadi terkesan mendolimi, namun ternyata menjadi sebab Fathu Mekah. Tahun ke-6 terjadi apa namanya? Sulhul Hudaybiyah. Maka pada tahun ke-8 atau ke-9 terjadi apa? Fathu Mekah. Berapa tahun jaraknya? Tidak terlalu lama. Kenapa? Karena orang kafir khianat. Ketika mereka khianat, nah ini, mereka sudah memerangi kaum muslimin. Akhirnya Nabi menyiapkan pasukannya untuk melakukan Fathu Mekah. Jadi temponya pendek. Tahun ke-6, selang setahun, 2 tahun, 3 tahun, terjadi Fathu Mekah. Iya, tidak nyampe 10 tahun. Itulah akibat yang baik bagi orang yang sabar. Demikian pula kita kaum muslimin, barakallahu fikum, harus selalu bersabar dalam menghadapi segala rintangan dan ujian. Nah, dan ini diantara dosa besar lari dari peperangan. Insyaallah kita lanjutkan ini waktu. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Abu Bed, Bung Mat. Ta'lim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.